الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Do'il Kitabi Was-Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan syurutul bai', syarat-syarat jual beli. Nah, telah kita sebutkan 5 syarat-syarat jual beli. Ya. Mengulang sedikit. Apa yang pertama syaratnya? At-taradi bainal bai' wal mustari. Ya, saling ridha antara penjual dan pembeli. Apa yang kedua? Syarat jual beli. Nah, orang yang melakukan akad jual beli, orang yang diperbolehkan untuk menggunakan harta, mengatur harta. Yang dimaksud adalah orang yang balig, berakal, merdeka, dan juga dia bisa menggunakan atau mengatur hartanya. Nah, yang ketiga, apa syaratnya? Nah, ya, penjual dia adalah orang yang memiliki barang yang diperjualbelikan, ya, atau orang yang menempati kedudukan pemiliknya, seperti wakilnya, wasiatnya, atau walinya, atau mungkin maklarnya, agennya, dan lain sebagainya. Yang keempat, apa syaratnya? Ya. Nah, barang yang diperjualbelikan yaitu barang yang mubah dan juga barang yang ada manfaatnya. Ya. Sehingga barang-barang yang haram ini tidak boleh diperjualbelikan. Begitu juga barang-barang yang tidak ada manfaatnya ini tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kalau jual beli burung, boleh tidak jual beli burung? Burung yang dagingnya tidak dimakan, boleh tidak? Abu Jafran boleh tidak? Boleh. Manfaatnya apa? Nah, bisa ngambil manfaat dengan suaranya, ya, suara yang merdu mungkin, ya, membuat nyaman atau lain sebagainya. Ya, ada manfaatnya di antaranya di suaranya, walaupun ya tidak mengambil dagingnya. Nah, yang kelima apa syaratnya? Udah tadi yang kelima barangnya. Nah, barangnya bisa diserah terimakan. Ayakun al-ma'qud alaihi maqburan ala taslimihi. Ya, bisa diserah terimakan. Ya. Kenapa? Dikarenakan jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan seperti memperjualbelikan barang yang tidak ada, sehingga tidak sah jual belinya dan masuk dalam kategori bai'ul ghurur. Ya. Jual beli yang mengandung unsur ghurur, ya, ketidakjelasan. Nah, telah kita sebutkan, ya, contoh-contoh bai'ul ghurur. Nah, di antaranya memperjualbelikan burung yang ada di udara. Ini termasuk jual beli goror. Kenapa? Dikarenakan ya ada kemungkinan burung tersebut tidak bisa diserah terimakan. Nah, dan dalam masalah ini para ulama mereka menyebutkan tiga keadaan berkaitan dengan jual beli burung yang di udara. Nah, yang pertama, burung tersebut tidak dimiliki oleh yang menjual. Ada burung, suruh saya jual misalkan burung di sana. Ya, maka jelas ini bai'ul batil. Nah, dikarenakan tidak boleh seseorang memperjualbelikan sesuatu yang tidak dimilikinya. Ya, entah siapa, burung milik siapa, tiba-tiba dia mengatakan, "Tuh saya jual burung yang ada di atas, silakan kamu ambil." Nah, dengan alasan burung tersebut bertengger di kentengnya. Entah burung siapa. Nah, yang semacam ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan dia memperjualbelikan barang yang tidak dimilikinya. Ya. Yang kedua, burung yang dia miliki. Ya, tapi lepas burung tersebut. Nah, lepas burung tersebut, ya, dan tidak ada kemungkinan kembali ke sarangnya. Ya, bukan burung yang biasa kembali ke sarangnya. Nah, maka yang seperti ini pun sama. Tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Dikarenakan mengandung unsur goror. Ya, walaupun burungnya miliknya, tapi ketika tidak ada kemungkinan kembali ke sarangnya, nah, maka jual beli yang semacam ini masuk ke dalam jual beli goror. Ya, mengandung unsur ketidakjelasan. Nah, yang ketiga, burung yang dia lepas atau berada di udara, ya, tapi secara kebiasaan dia kembali ke sarangnya. Nah, ya, yang seperti ini khilaf di antara para ulama. Ya, sebagian mengatakan tetap tidak boleh diperjualbelikan. Dengan alasan ada kemungkinan burung tersebut tidak kembali ke sarangnya. Nah, ya. Atau ada kemungkinan burung tersebut diburu oleh orang lain. Nah, dan alasan-alasan yang lainnya. Adapun sebagian ulama yang lainnya berpendapat tentang bolehnya memperjualbelikan burung yang keadaannya seperti itu. Nah, ini pendapat jamaah dari kalangan Al-Hanabilah dan juga salah satu pendapat dari madhab Asy-Syafi'iyah dengan alasan mu'tad rujuk. Secara kebiasaan burung itu kembali ke tempatnya. Nah, ya. Dan ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam. Ya, kalau secara kebiasaan burung tersebut kembali ke sarangnya, maka tidak mengapa. Tapi kalau ternyata burung tersebut tidak kembali ke sarangnya, ya, mungkin saja diburu oleh orang lain atau ada sebab-sebab yang lainnya, maka si pembeli memiliki pilihan. Nah, misalkan di siang hari burungnya terbang, merpati misalkan atau yang semisalnya yang bisa kembali ke sarangnya. Nah, ya, dia jual burung merpatinya. Masih di udara, di kentengnya, bertengger. Ada tiga warna. Ini dua, tiga. Satu, dua, tiga. Silakan pilih ya ke pembelinya. Saya pilih yang itu. Yang warnanya kemerah-merahan misalkan. Berapa harganya? Sekian harganya. Dibayar. Sekian. Nanti ambil sore. Biasanya kembali ke sarangnya. Ya, misalkan ketika sore hari, ternyata burung itu tidak kembali ke sarangnya. Nah, maka si pembeli memiliki pilihan. Ya. pilihan melanjutkan jual belinya atau membatalkan jual belinya. Baik. Contoh yang lainnya disebutkan dalam kitab ini yaitu jual beli air susu yang masih ada pada puting hewan. Nah, ini pun tidak boleh karena apa dikatakan mengandung unsur ketidakjelasan. Ya, bisa jadi ya susu hewan tersebut besar bukan dikarenakan mengandung air susunya. Nah, bisa jadi penyakit, bisa jadi juga ada darah yang menggumpal. Nah, ya. Atau daging yang menggumpal dan lain sebagainya. Sehingga ada unsur ketidakjelasan. Nah, kecuali kalau susu tersebut sudah diperas. Nah, sehingga jelas kita mau beli 1 kilo ataukah berapa liter. Nah, hilang unsur ketidakjelasannya. Nah, begitu juga janin yang ada di perut hewan, ya, perut induknya. Kalau kita belinya hanya janin saja, lihat kambing sedang hamil, kita beli janinnya saja. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan tidak jelas. Bisa jadi janin tersebut sehat atau mungkin cacat. Bisa jadi lahir dalam keadaan hidup atau mungkin dalam keadaan mati. Ya, tapi kalau kita membeli induknya, ya, sekalian kita membeli janinnya, maka tidak mengapa. Nah, ya, sesuatu yang tidak boleh secara menyendiri dibolehkan kalau diikutkan. Ini kaidah. Ya, kalau kita menyendiri beli janinnya, tidak boleh. Tapi kalau kita beli induknya dan janinnya diikutkan, maka tidak mengapa. Nah, lanjutkan. Sadisan, syarat yang keenam, ayakun al-ma'qudu alaihi ma'luman li kullin minhuma bi ru'yatihi wa musyahadatihi indal aqdi. Barang yang diperjualbelikan, barang yang maklum, yang diketahui oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Ya, biru'yatihi, dengan melihatnya atau menyaksikannya ketika akad. Nah, ya, barangnya barang yang diketahui. Jadi, baik dengan dilihat atau disaksikan ketika akad. Ya, aw wasbihi wasban yumayyijuhu an ghairihi. Atau dengan sifatnya. Walaupun tidak melihatnya, tapi disebutkan sifatnya. Sifat barangnya begini, begitu. Nah, dengan suatu sifat yang membedakan dari yang lainnya. Ya. Li'anna jahalata ghururun. Dikarenakan jahala, ketidaktahuan tentang keadaan barang, ini merupakan ghurur. Ya. Wal ghururu manhiyun anhu. Sedangkan ghurur dilarang. Nah, jual beli ghurur termasuk jual beli yang dilarang. Ya, sehingga harus diketahui, ya, barang yang diperjualbelikan tersebut. Cara mengetahuinya apakah dengan melihat secara langsung, menyaksikan, atau mungkin dengan sebutkan sifat-sifatnya, ya, yang membedakan dari barang yang lainnya. Fala yasihu ayastariya syai'an lam yarah ra'ahu wa jahilahu. Tidak boleh, tidak sah membeli sesuatu yang dia tidak melihatnya. Nah, atau dia melihatnya tapi tidak mengetahuinya. Wa huwa ghaibun an majlis al-aqd, dalam keadaan dia tidak berada di majlis akad tersebut. Ya. Yang jelas kalau barangnya tidak diketahui, nah, keadaannya ini masuk ke dalam jual beli ghurar. Ya. Muncul pertanyaan tentang jual beli tumbuhan-tumbuhan yang tidak diketahui ya, hasilnya, dikarenakan mungkin berada di tanah. Nah, seperti misalkan bawang-bawangan ya, atau misalkan singkong. Nah, dan yang semisalnya, ketika seorang membeli ya, atau menjual, nah, di suatu lahan di dalamnya ada pohon singkong, dalam keadaan tidak diketahui bagaimana di dalam tanah tersebut ya, apakah singkongnya ini besar-besar atau kecil-kecil ataukah banyak atau lain sebagainya. Nah, apakah yang semacam ini dibolehkan ataukah tidak? Ya. Ini khilaf di antara para ulama. Nah, jumhur berpendapat tidak boleh memperjualbelikan ya, perkara-perkara yang tersembunyi di bumi yang tidak diketahui. Ya, seperti apa bawang yang masih di bawah tanah, nah, atau yang lainnya, ya, alasannya dikarenakan jahalah, tidak diketahui keadaan barang yang diperjualbelikan tersebut. Ya. Adapun Al Imam Malik, Al Imam Al Auza'i dan juga Ishaq bin Rahawih, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, bahkan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim, begitu juga Syaikh As-Sa'di, Syaikh Ibn Saimin rahmatullah alaihim ajmain, berpendapat tentang bolehnya memperjualbelikan barang-barang tersebut. Ya, dengan beberapa alasan. Yang pertama, ya, orang yang mengerti dalam masalah ini, ya, ahli dalam menakar atau ahli dalam mengira-ngirakan, ya, mereka mengetahui, nah, bahwasannya buah-buahan atau hasil bumi yang ada di dalam tanah ini bagus, misalkan dengan melihat keadaan batangnya mungkin, bisa juga dengan melihat keadaan daunnya. Nah, Al-Hibrah mengetahui biasanya. Ya, orang yang ahli dalam masa ini mengetahuinya. Walaupun tersembunyi di dalam tanah, tapi bisa menaksir. Ya, kira-kira dalam satu pohon ini, misalkan singkong, yang dihasilkan berapa kilogram. Nah, kemudian yang kedua, kalau seandainya ada goror, tapi sedikit sekali, ini dimaafkan, diampuni. Dan telah kita jelaskan sebelumnya. Ya. Di antara belu goror yang dikecualikan, ketika gorornya sangat sedikit sekali. Nah, maka ini diampuni. Ya. Meleset sedikit, tidak apa-apa. Nah, dan juga perkara yang tidak bisa dikeluarkan, ya, termasuk perkara yang diberikan toleran, dimaafkan. Nah, ya, barakallahu fikum. Kemudian alasan yang berikutnya dikarenakan padanya masyaqqah. Ya, masyaqqah. Nah, harus dikeluarkan terlebih dahulu, misalkan. Ini masyaqqah. Barakallahu fikum. Sehingga pendapat yang kuat dalam masalah ini, ya, dibolehkan, ya, menjual belikan tadi bawang walaupun masih berada di apa, di tanah. Nah, belum diambil, ya. Begitu juga singkong dan semisalnya. Nah, dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi, ya, suatu lahan misalkan, ya, dibeli singkongnya. Nah, dikira-kirakan harganya sekian. Ya, ini tidak mengapa. Ya. Walaupun tadi tersembunyi barangnya, tidak terlihat, berada dalam tanah, tapi disebutkan tadi alasan-alasan yang kita jelaskan tadi. Orang yang paham, dia biasanya mengetahui kira-kira yang keluar dari singkong ini nantinya berapa kilo. Ya, barakallahu fikum. Begitupun, menjual belikan buah-buahan, ya, yang masih ada pada pohonnya. Ya. Kalau seandainya buah tersebut sudah mulai nampak kematangannya, ini syaratnya, kalau masih hijau tidak boleh. Kenapa? Mengandung unsur goror, ketidakjelasan. Bisa jadi, ya, dia jatuh sebelum matang. Nah, atau terkena wabah sebelum matang, terkena bencana sebelum matang. Tapi ketika sudah terlihat kematangannya, sudah tua pohonnya, sebentar lagi matang. Nah, boleh diperjualbelikan walaupun masih berada di atas pohonnya. Nah, dan tentunya sekali lagi al-hibrah, orang yang pengalaman dalam masalah ini bisa menaksir, ya, bisa menaksir kira-kira, nah, yang keluar dari pohon ini buahnya berapa kilogram misalkan, ya, meleset sedikit tidak mengapa. Sekali lagi kalau golornya sedikit, nah, ini diampuni. Ya, termasuk perkara yang mutasamah, ya, diberikan toleransi. Ya, kalau ada golor yang sifatnya ringan sekali, sedikit sekali. Nah, kemudian syarat yang ketujuh, sabian ayakuna samanu ma'luman. Ya, harganya diketahui. Ya. Bitahdidi si'ri sil'ah al-mabi'ah. Ya, dengan membatasi harga barang yang diperjualbelikan, wa ma'rifati qimatiha, dan mengetahui harganya. Ya. Yang jelas barang yang diperjualbelikan diketahui harganya. Ya. Jangan sampai dia memperjualkan barang, tapi berapa harganya? Sudah gampang nanti saja harganya. Nah, ya berapa harganya? Nggak jelas. Antum ambil aja dulu. Nanti harganya berapa? Nanti aja harganya. Misalnya, ya, harus diketahui harganya berapa. Jangan sampai, ya, ketika sudah diambil, sudah terjadi akad jual beli. Nah, kemudian hari harganya sekian. Komplain. Kok mahal sekali? Misalkan. Ya, kalau murah sekali jarang komplain. Ya. Tapi kok mahal sekali? Misalkan. Nah, sementara sudah terjadi tadi akad jual-beli. Nah, sehingga barang yang diperjual-belikan harus diketahui harganya. Berapa harganya? Sekian, sekian. Misalkan. Nah, ini diantara syurutul bai', syarat-syarat jual beli, ya, disebutkan di sini ada 7 syarat. Ya. Apabila tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka jual belinya bisa dinyatakan batil. Ya. Bisa dinyatakan tidak sah jual belinya. Nah, sehingga hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat tersebut. Ya. Bagi pembeli, apalagi bagi penjual. Nah, orang yang melakukan transaksi jual-beli, ya, maka penting dia mengetahui syarat-syarat jual-beli. Ya. Islam ini, Masya Allah, semua dengan ilmu. Nah, ya, tidak tebak-tebakan, tidak asal-asalan. Ya, tapi semua dengan ilmu. Dalam masalah jual-beli pun diatur ilmunya. Ya. ada syarat-syaratnya sehingga harus kita perhatikan, jangan sampai ya terlewatkan syarat-syarat tersebut sehingga berakibat tidak sah jual belinya atau masuk ke dalam kategori jual beli yang batil. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nataf ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, masalah yang keenam tentang al-buyu'ul manhi anha. Jual beli yang dilarang darinya. Mau bertanya, apakah diperbolehkan membeli barang semisal baju-baju dalam bentuk-bentuk yang tidak jelas dan jumlahnya tidak jelas, sebab dalam karung bal dengan harga yang sepakati antara penjual dan pembeli. Ya, ini pun termasuk di antara jual beli goror, ya, jual beli yang tidak jelas. Nah, ya. Dikarenakan ada kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas. Ya, untung dan rugi yang tidak jelas. Bisa jadi baju-baju yang di dalamnya itu bagus-bagus, sehingga dia menerima keuntungan. Ya, tapi bisa jadi baju-baju yang di dalamnya itu baju-baju yang jelek, sehingga dia menerima kerugian. Yang jelas ada unsur untung dan rugi yang tidak jelas. Sekali lagi, spekulasi yang semacam ini, ihtimal al-gunum wal-gurum, kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas, ya, ini perkara yang tidak diperbolehkan dikarenakan mengandung unsur goror dan juga seperti halnya perjudian. Ya, ihtimal al-gunum wal-gurum yang tidak jelas. Ya, tapi kalau kemungkinannya untung wassalama dan tidak ada kerugian, ya, misalkan ya, harga karung bal tadi harganya sangat murah sekali, ya, harganya sangat murah sekali, jadi kalau hitung-hitungan kita gak akan rugi, kemungkinannya untung atau gak rugi, ya. Maka yang semacam ini telah kita jelaskan. Nah, kalau kemungkinannya itu untung dan tidak rugi, maka tidak mengandung unsur goror. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga bisa dilihat lagi harganya. Kalau harganya itu sangat murah sekali, nah, dan ya kemungkinan besar kita tidak rugi, ya, malah kemungkinan besar kita untung. Nah, ya maka tidak mengapa. Tapi kalau kita sebutkan tadi, ada kemungkinan untung dan rugi. Ini tidak jelas soalnya. Nah, dengan harga yang mungkin normal. Ya. Nah, sehingga ada kemungkinan dia untung, ada kemungkinan dia rugi. Nah, tidak jelas. Ya, tapi kalau tadi kemungkinannya untung dan tidak rugi, ya, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah. Dikatakan tadi, kita contohkan, ya, seperti kita membeli makanan yang sana ada hadiahnya. Ya. Kalau seandainya makanan yang kita beli tersebut harganya normal, ya, kita beli pun dapat hadiah ataupun tidak dapat hadiah, tidak rugi. Ya. Apalagi kalau dapat hadiah, kita untung tentunya. Ya. Maka yang semacam ini, tidak mengapa. Beli ciki misalkan. Ciki ya normalnya 1,000. Tapi tulisan ciki ini berhadiah misalkan. Ya. Kita senang ciki tersebut. Nah, harganya 1,000. kita beli dapat hadiah ataupun tidak dapat hadiah, enggak rugi kan, kita suka cerita tersebut untuk kita makan. Nah, ketika dapat hadiah misalkan, ya kita dapat untung berarti. Ya, dengan yang kemungkinan untung dan tidak rugi, maka tidak mengapa, tidak mengandung unsur goror. Ya. Tapi kalau misalkan ada dua kacang, nah berhadiah ya lotre atau lain sebagainya, dua kacang harganya 5.000 misalkan, kalau dua biji kacang, ya, ada hadiahnya. Nah, ya, kita beli kacang tersebut, nggak dapat hadiah, walah rugi ini, ya kacangnya dilempar mungkin. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ketika dia dapat hadiahnya, ya dia untung. Sehingga ada kemungkinan untung dan rugi yang tidak jelas. Masa harga kacang 2 biji harganya 5.000, kan dia masuk akal. Ya. Nah, harganya melambung dikarenakan ada hadiah tadi. Nah, barakallahu fikum. Yang semacam ini tidak diperbolehkan. Ya. Barakallahu fikum. Ya, kadang-kadang kita kan beli makanan-makanan normal harganya. Baik makanan atau perabotan dan lain sebagainya. Harganya normal. Ya. Tapi berhadiah misalkan. Tidak mengapa. Kalau harganya tadi normal. Nah. Ya. Apalagi kalau harganya di bawah standar. Ya. Yang normal saja. Apa-apa. Apalagi yang di bawah standar. Tapi tujuan kita bukan hadiahnya. Ingat. Ya. Ya. Seperti tadi beli ciki. Cikinya gak senang. Buka cikinya. Gak ada hadiahnya. Lempar cikinya. Ya, buka beli lagi, nggak ada hadiah, lempar lagi. Ya, boleh semacam ini. Ya. Nah, ini nggak boleh kalau tujuannya untuk hadiah, bukan untuk barang yang dia beli tersebut. Nah, wallahu a'lam. Pada saat gimana dengan jual beli dengan harga seikhlasnya? Harga japri atau wapri tidak dikasih di iklan. Barakallahu fikum. Baiknya disebutkan harganya. Harganya sekian. Ya, misalkan harganya sekian. Tapi ya kalau sebenarnya dia dengan keridoannya, antum punya berapa? Ya. Antum punya berapa misalkan uangnya? Oh sekian, gak apa-apa. Ya, sudah jadi saling ridho satu dengan kedua belah pihak. Tidak mengapa. Ya. Jadi bagusnya tadi disebutkan dulu harganya berapa. Disebutkan harganya sekian. Ketika yang memberinya, oh saya punya sekian, tidak apa-apa. Misalkan. Ya, cuma punya antum berapa adanya. Misalkan sebutkan, punya sekian. Harganya 10.000 misalkan. Saya punya 5.000, 2.000 silakan, tidak apa-apa. Misalkan. Ya, ini tidak apa-apa. Tapi tadi hendaklah disebutkan harganya terlebih dahulu. Apakah harga jafri atau wafri dari kasih di iklan. Ya. Yang jelas, itu belum terjadi akad. Nah, kadang-kadang sebagian mengiklankan tapi tidak memberikan harganya. Nah, ya, harga silakan jafri atau wafri misalkan. Ya, kalau itu belum terjadi akad, tidak mengapa. Tapi alangkah baiknya mungkin disebutkan di iklannya. Seperti supaya orang yang melihat, oh hari ini sekian. Ya, sehingga dia pun bisa mengira-ngirakan, saya mampu atau tidak membeli dengan harga sekian. Nah, atau mungkin disebutkan harga sekian, yang mau nego silakan japri atau wapri kan. Lebih jelas. Gitu. Nah, walaupun tadi ketika dia menyebutkan iklan, kemudian untuk harga silakan japri atau wapri, ya tidak mengapa juga. Nah, wallahu a'lam. Yang jadi disebutkan ketika dia japri wapri disebutkan harganya sekian. Nah, jangan sampai sudah japri wapri harganya yang disebutkan lagi. Ya, tetap harganya disebutkan. Ya. Apakah saya langsung ketika dia di iklan tadi, atau ketika orang yang berminat menghubunginya. Nah,